الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كو مسلمين رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita masih menjelaskan tentang syarah dari zikir-zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Yang berikutnya adalah zikir subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah, wa bihamdih, segala puji baginya, adada khalqih, sejumlah makhluknya, wa ridha nafsih, dan serida dirinya, wa zinata arsih, dan seberat arsnya, wa midada kalimatih, dan sebanyak tinta kalimatnya. Akhrajah Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kelengkapan hadis ini itu disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indi zawjihi Ummul Mukminin Juwairiyah bintul Harits, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah istri beliau Ummul Mukminin Juwairiyah. Hina shalat subuh, ketika beliau akan melaksanakan salat subuh. Wahia fi masjidi baitiha, sementara istri beliau Juwairiyah berada di masjid rumahnya, masjid yang ada di rumahnya, musalla. Summa raja'a ba'da an adha wa yajalisatun fiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali setelah matahari ini mulai panas. Berarti sudah mulai beranjak siang. Kalau matahari sudah panas itu sekitar jam 10 atau 11. Wa hiya jalisatun fiha atau fihi. Dan Juwairiyah ini masih dalam keadaan duduk di masjidnya, yaitu di masjid rumahnya. Ya, berzikir. Maksudnya berzikir, melakukan ibadah-ibadah. Dan Juwairiyah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan ibadahnya, rajin ibadahnya, tekun ibadahnya. Nah, buktinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh keluar masjid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari masjid itu setelah panas, dia masih di masjid rumahnya berzikir. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ma zalati 'alal hal allati faraqtuki 'alaiha?" Apakah engkau masih dalam keadaan seperti ini dari sejak aku meninggalkan kamu? Maksudnya ke masjid ketika tadi di waktu subuh. Qalat, Juwairiyah ini menjawab, "Na'am. Na'am ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah." Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Law qultu ba'daki arba' kalimat thalath marrat. Law wuzinat bima qulti lawazanat hunna." Sungguh aku mengatakan, berzikir, setelah zikirmu ini ada 4 kalimat yang dibaca 3 kali, niscaya bacaan tersebut akan mengimbangi bahkan lebih berat dari apa yang kau baca. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsih wa zinata arshi wa midada kalimatih. Hal ini menunjukkan keutamaan zikir ini, yang tentunya hal ini menunjukkan keutamaan zikir ini dari zikir-zikir yang lainnya, yang tentunya ini dari sisi pahala, dari sisi pahala. Kemudian ada penjelasan dari para ulama, yaitu berkata Al-Imam Al-Izz Ibn Salam, "Anil ladzi yati fit tasbihi bilafdhin yufidu adadan katsira." Tentang orang yang membaca tasbih dengan lafaz yang memiliki faedah jumlah yang banyak. Seperti subhanallah wa bihamdih adada khalqih. Hal yastawi ajruhu fi dhalika wa ajru man karrara tasbih qadra dhalikal adad. Apakah sama pahalanya dengan pahala orang yang mengulang-ulang tasbih tersebut dengan jumlah tersebut, dengan jumlah tertentu? Jadi maksudnya, kalau di dalam hadis ini subhanallah adada khalqih, maha suci Allah sejumlah makhluknya, andaikan ada orang membaca tasbih dengan banyak sejumlah makhluk, apakah sama pahalanya atau tidak? Beliau menjawab, qad yakunu ba'dal adhkar afdal min ba'din li'umumiha wa syumuliha. Beliau menjelaskan, dan terkadang sebagian zikir itu lebih afdal dari sebagian zikir yang lain. Kenapa? Li'umumiha wa syumuliha, karena zikir tersebut itu mencakup zikir-zikir yang lainnya. Jadi karena mencakup beberapa hal yang terdapat pada zikir-zikir yang lain, maka kata beliau, ini afdal minal kasir min ghairihi. Maka yang zikir seperti ini lebih afdal daripada zikir yang lainnya. Keutamaannya seperti ini, subhanallah adada khalqih, subhanallah wa bihamdi adada khalqih, ila akhirihi. Karena memiliki makna yang mencakup zikir-zikir yang lainnya. Kemudian hal ini dikatakan oleh Ibnu Allan, wa sarihu kalamil Izz Ibnu Salam, Ibnu Abdissalam, dan nampak dari ucapan Al-Izz Ibnu Abdissalam, anna ajra tikrar idza tahada an-naw afdal. Bahwasanya pahala mengulang-ulang zikir apabila zikirnya jenis yang sama, maka ini afdal, maka ini lebih afdal. Jadi kalau misalkan seorang membaca subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih, ya ini pahalanya nih adada khalqih, sejumlah makhluknya, wa ridha nafsih, serida dirinya, dan seterusnya, ini membaca sekali aja dia memiliki apa? Pahala yang luar biasa. Mendapatkan pahala luar biasa. Karena seolah-olah dia membaca subhanallah wa bihamdi sejumlah makhluk. Banyaknya. Nah, jika dia membaca zikir yang semisal ini berkali-kali, maka tentunya keutamaannya pun berkali-kali. Karena jenis bacaannya ini sama. Ya, karena jenis bacaannya sama. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimatih. Tetapi apabila dibandingkan dengan zikir yang lain, tentunya akan berbeda. Karena tadi di awal disebutkan, sebagian zikir ini lebih afdal dari zikir yang lain. Karena ada beberapa alasan, di antara alasannya adalah zikir yang lebih afdal tersebut itu mencakup maknanya terhadap zikir-zikir yang lainnya. Kemudian seperti yang tadi disebutkan di awal, bahwasanya hal ini dilihat dari sisi pahala. Ya, dilihat dari sisi pahala, bahwasanya pahala ini, pahalanya ketika seorang membaca subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi, maka seolah-olah dia membaca subhanallah wa bihamdi sejumlah makhluknya dan seridha dirinya dan seterusnya, seperti di dalam zikir tersebut, yaitu pahalanya, ya, pahalanya. Adapun secara prakteknya, tentunya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Juwayni, law nadhara ay yusalli 100,000 salatin, andaikan seseorang ini bernadar untuk melakukan salat 100,000 rakaat. Dia bernadar untuk melakukan salat 1,000 atau 100,000 rakaat. Lam yakhruj min uhdati min uhdatin nadarahu bi salatin wahidatin bil haram al makki. Maka dia tidak keluar, dalam artian tidak keluar itu masih mendapat tanggungan, tidak keluar dari nazarnya ini atau dari janjinya ini yang dia nazar dengan sholat satu rakaat di Mekah Al-Haram. Karena pahala seorang sholat di Mekah Al-Haram satu rakaat itu berbanding dengan 100,000 rakaat. Wa in kana ta'diluhu min haitsu thawab, walaupun salat satu rakaat di Masjidil Haram itu sebanding dengan salat di luar apa Masjidil Haram 1,000 atau 100,000 rakaat dari sisi pahalanya, min haitsu ats-thawab. Tetapi dalam sisi pelaksanaan maka tidak bisa dikatakan atau tidak bisa di apa memenuhi. Seperti contoh tadi di sini, seorang yang bernadar untuk melakukan sholat 100,000 rakaat. Maka dia harus melaksanakan rakaat tersebut, gerakannya, amalannya, baru terpenuhi nadarnya. Baru terpenuhi nadarnya. Dan tidak cukup bagi dia, dia sholat cukup satu rakaat, ya. Ya, tidak cukup bagi dia mencukupkan sholat satu rakaat di Masjidil Haram dengan alasan apabila sholat di Masjidil Haram satu rakaat ini sebanding dengan 100,000 rakaat. Maka kita katakan bandingan sholat satu rakaat di Masjidil Haram dengan 100,000 rakaat itu dari sisi pahala, ya, bukan dari sisi pengerjaan, bukan dari sisi amal. Contoh yang lainnya, Wa mithluhu suratu al-ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an. Dan yang semisalnya itu adalah surah al-ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Fala yakhruj min 'uhdati nadarahu law qara'aha 3 marrat. An nadrihi qira'at al-Qur'an kullah. Maka dia tidak keluar dari janji yang dia nadarkan andaikan dia membaca surah Al-Ikhlas 3 kali apabila dia bernadar untuk membaca Al-Qur'an seluruhnya. Artinya ketika seorang ini bernadar untuk membaca Al-Qur'an seluruhnya, saya bernadar untuk membaca Al-Qur'an seluruhnya. Kemudian dia membaca surah Al-Ikhlas 3 kali dengan alasan bahwasanya Al-Qur'an ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Berarti dengan dibaca 3 kali sudah selesai. Apakah hal ini bisa mencukupi? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an, itu dari sisi pahala, dari sisi makna. Dari sisi maknanya. Yang para ulama menjelaskan, karena isi dari Al-Quran ini terbagi kepada 3 bagian. Pertama, Tauhid. Kemudian Al-Quran. Pertama, Tauhid. Kemudian Syariat. Kemudian Al-Qasas. Al-Quran secara global ini terbagi 3 perkara. Yang pertama Tauhid, berbicara tentang Tauhid. Yang kedua berbicara tentang syariat seperti sholat, zakat, puasa. Kemudian yang ketiga berbicara tentang qasas, qasasul anbiya, qasas, kisah-kisah orang-orang terdahulu. Seperti kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf, ya, kisah kaum 'Ad, kaum Samud, dan seterusnya. Itu isi Al-Quran. Nah, sementara surah Al-Ikhlas, di situ terkandung Tauhid. Terkandung Tauhid. Sehingga kedudukannya ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, yang disebutkan oleh Al-Bassam dalam syarah Tawdul Hakam, Syarah Bulughul Maram. Wa qulu subhanallah wa bihamdih. Ucapan subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji baginya. Jumlatun jumi'at baina tanzihillahi tabaraka wa ta'ala anin naqaisi wal uyub. Merupakan jumlah yang bergabung antara pensucian Allah subhanahu wa ta'ala adin naqaisi wal'uyub, dari sifat-sifat kekurangan, wal'uyub dan aib-aib. Membersucikan, membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat tersebut. Wa isbatil kamali al-mutlaq lillahi ta'ala. Dan di situ menetapkan kesempurnaan yang mutlak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wadzalika bil iqrari bi mahamidihi allati la nihayata li'addiha wa ihsa'iha, yaitu dengan mengakui segala pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada akhirnya, yang tidak bisa dihitung pujian-pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makna detailnya ini sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu, penjelasan tentang zikir subhanallah wa bihamdih. Zikir subhanallah wa bihamdih. atau subhanallah walhamdulillah. Hal ini sudah kita jelaskan tentang rincian makna subhanallah dan wa bihamdih atau walhamdulillah. Kemudian wa qawluhu wa ridha nafsih yakni yusabbihu wa yahmadullah ta'ala tasbihan wa hamdan li kamalihima wa ikhlasihima fihima wa ikhlasihi fihima. Yaitu mensucikan dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Serida diri Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang maksud ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu ikhlas. فَإِنَّهُ تَعَالَى لَا يَرْضَى مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridai dari amalan apapun, kecuali apa yang diharapkan dengan amalan tersebut, wajah Allah. Mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qalu wa zinata 'arsyi yakni subhanallah wa bihamdi tasbihan wa hamdan law zina lakana bi kasratihi wa 'azamatihi bi qadri al-'arsyil 'azhim. Itu maknanya subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan maha terpuji Allah. Andaikan ditimbang subhanallah wa bihamdi ini, niscaya banyaknya, maksudnya banyak pahalanya dan besarnya pahala zikir subhanallah wa bihamdi ini, itu akan mengimbangi besarnya dan beratnya arsy yang agung. Arsy ini adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar, dan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, yang seluruh makhluk yang Allah ciptakan berada di bawahnya. Wa qawluhu dan ucapannya, wa midada kalimatih walahut tasbih wa tahmid, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berhak mendapatkan tasbih, mensucikan Allah, berhak disucikan Allah dan dipuji Allah subhanahu wa ta'ala bi'adadi kalimatihi, dengan sejumlah kalimatnya, yang jumlah kalimat Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan law ju'ilatil biharu midadan, andaikan lautan ini, seluruh lautan yang ada di muka bumi ini itu menjadi tinta, lanafidal bahru, niscaya air laut tersebut habis, qabla an tanfada kalimatullah, sebelum habis kalimat-kalimat Allah. Hal ini menunjukkan jumlah yang sangat besar, yang sangat banyak. Maka ini merupakan keutamaan zikir subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih, dan sejumlah midad, tinta-tinta yang ditulis untuk nama-nama Allah. Bahkan apabila tinta itu, yaitu berupa lautan, menulis kalimat-kalimat Allah, niscaya tinta tersebut habis, sementara kalimat-kalimat Allah ini masih tetap lebih banyak. Walau ji'a bimislil bahar midadan, fakalamuhu wa hikmatuhu jalla wa ala la tanfad. Andaikan didatangkan lautan semisalnya, setelah tadi yang satu lautan ini habis, kemudian didatangkan ke lautan berikutnya sebagai tinta untuk menulis kalamullah dan hikmah Allah, niscaya tidak akan habis kalimah Allah. Maka falahul hamdu wa tanzi ala kulli ma yazid adadun. Ma kullu ma yazid adadun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji dan maha suci dari setiap tambahan dari jumlah midad tersebut atau tinta tersebut. Hal ini menunjukkan banyaknya kalimah Allah. Dan hal ini juga menunjukkan keutamaan zikir ini. Karena seolah-olah dia membaca zikir subhanallah wa bihamdi, sejumlah kalimah Allah, sejumlah makhluknya, seridha nafsinya, dan seberat arsynya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.